إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالات ومن البدع ومن عذاب النار أيها الناس عباد الله رحمني ورحمكم الله جميعا اعلموا رحمكم الله هناك حزب الله حزب الرحمن وهناك حزب الشيطان dalam kehidupan ini ada hizbullah kelompok yang berwala kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, mencintai Allah Subhanahu wa taala, menaati Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-mu'minun wal-mu'minat. والله تعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم لك مؤمن ونساء مؤمن. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Saudara, kawan, teman, sahabat, saling mencintai. Satu sama lainnya, saling menolong satu sama lainnya. Mereka beramar ma'ruf, bernahi mungkar di antara mereka. Mereka menegakkan salat, membayar zakat, mereka menaati Allah dan Rasulnya. Mereka lah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijak hukum-hukumnya. Sebaliknya, di sana ada hizbus syaitan, kelompoknya syaitan yang berwala kepada syaitan dan kepada aulia syaitan. Menaati syaitan. Menentang Allah. Mengingkari keimanan, mengingkari agama Allah. Membenci Allah dan Rasulnya, menentang syariat Allah dan Rasulnya. Kemudian menuruti dan menaati syaitan dan wali-wali syaitan. Di jalan syaitan, fi sabil syaitan. Memusuhi Allah dan Rasulnya. Memusuhi agama Allah dan Rasulnya, memusuhi wali-wali Allah. Ulaika hizbus syaitan. Mereka lah hizbus syaitan. Ala inna hizbus syaitan humul khasirun. Ketahuilah bahwa hizbus syaitan, mereka adalah orang-orang yang merugi. Berbeda dengan hizbullah. Ulaika hizbullah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka lah hizbullah. kaum mukminin dan mukminat, ketahuilah bahwa Hizbullah mereka adalah orang-orang yang meraih kemenangan, keberuntungan dunia akhir. Wa hizbus syaitan ulaika humul khasirun, mereka orang yang merugi, sesat jalannya, sesat bersama syaitan, dan akan masuk ke dalam neraka jahannam kekal bersama syaitan di dalam neraka jahannam. Walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd, mereka orang-orang kafir yang merupakan hizbus syaitan, bijami'i asnafil kufr, dengan seluruh jenis kekufuran yang ada pada mereka, kaum asnaf. Mereka bermacam-macam. Baik dari semua yang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dari kalangan ahli kitab, Yahudi, Nasara, Kristen dengan berbagai alirannya. Dan agama-agama lainnya selain Islam. Mereka semua hizbus syaitan. Walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd, dan orang-orang kafir sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Saling mencintai di antara mereka. Saling menolong di antara mereka. Adapun orang beriman, maka mereka adalah musuh. Wa huna qa'ida al-wala wal bara. La yatimmu islamu wa imanu abdin min ibadillah hatta yatabarra min haula min hizbi syaitan. Tidak sah dan tidak sempurna keislaman, keimanan seorang muslim, seorang mukmin, sampai dia berlepas diri dari hizbi syaitan, dari kekufuran, dari kesyirikan dengan berbagai ragamnya, dan dari mereka para pelakunya. Hizbus syaitan tersebut berlepas diri dari mereka, menyatakan mereka orang-orang kafir, mereka di atas kebatilan, agama mereka batil, mereka calon-calon penghuni neraka kekal di dalamnya, membenci mereka, memusuhi mereka. Allah Ta'ala yaqul la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kamu tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir akan mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Orang-orang kafir hizbus syaitan. Barang siapa melakukan itu, seorang muslim mukmin mengaku beriman, kemudian tidak menyatakan bara, berlepas diri dari kekufuran, dari kesyirikan, dari para pelakunya dengan berbagai ragamnya, dari hizbus syaitan, tidak berlepas diri bara'ah dari mereka, tidak membenci mereka, tidak menyatakan mereka batil, di atas kebatilan, agama mereka batil, tidak memusuhi mereka, maka tidak sah dan tidak sempurna keislamannya, keimanannya. Karena jika dia tidak melakukan itu, berarti dia menyatakan wala, menyatakan loyalitasnya kepada mereka, mencintai mereka, menjadikan mereka kawan, atau bahkan menolong mereka dalam memusuhi kaum muslimin, atau membela agama mereka, ajaran mereka, membenarkannya, membela mazhab orang-orang kafir itu dan membenarkannya. Wala, maka ini tidak sah keislamannya, keimanannya. Seorang yang beriman berdasarkan ayat tadi, kita tidak akan temukan seperti itu. Tapi dia tidak beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Hai orang yang beriman, jangan kamu jadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara sebagai wali-wali kalian, kawan-kawan kalian, teman-teman kalian, kalian cintai, menjalin hubungan. persahabatan, perkawanan, pertemanan, apalagi menjadikannya sebagai pemimpin. Jangan. Ulaika ba'dhum awliya'u ba'd, mereka dengan sebagian mereka merupakan wali. Loyalitas di antara mereka. Adapun muslim mukmin tidak boleh. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa melakukan itu di antara kalian orang-orang yang mengaku beriman, loyal kepada mereka, Yahudi, Nasara dan semacamnya, dari kalangan hizbus syaitan, dari kalangan orang kafir, maka dia termasuk dari mereka, yakni dia murtad dan bergabung dengan mereka dalam barisan mereka, menjadi hizbus syaitan bersama mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah yahdi qaumal zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah, petunjuk, taufik kepada orang-orang yang berbuat zalim. Dan kedzaliman tadi, zulmun azim, kedzaliman yang terbesar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kufrun akbar. Nas'alullah salam wal afiyah. Rasulullah alaihi salatu wassalam yaqul, man ahabba lillah wa abghadha lillah. Barang siapa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, wa a'ta lillah, dia memberi karena Allah, wa mana'a lillah, dan dia menahan tidak memberi karena Allah. Semuanya barometernya adalah Allah. Faqad istakmala al-iman, maka dia telah menyempurnakan keimanan. Kita membenci hizbus syaitan, kita membenci hizbus syaitan karena Allah. Karena mereka membenci Allah, memusuhi Allah, maka kita membenci mereka dan musuh mereka. Kita mencintai hizbullah dan berkawan bersaudara sesama orang beriman karena sama-sama mencintai Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya karena Allah. Di jalan Allah. Ya ibadallah, inilah kaidah al-wala wal bara. Dengan demikian wajib secara tegas kita berlepas diri, membenci dengan hati kita, dengan kalbu kita, memusuhi orang-orang kafir. Dan hal ini tidak menghalangi kita untuk melakukan muamalah duniawiyah yang sifatnya mubah, yang sifatnya dibolehkan, jual beli dan semisalnya, dengan cara yang adil tanpa kezaliman. Dan tidak menghalangi kita untuk menjawab salam mereka. Jika mengucapkan salam, kita mengatakan wa'alaikum. Dan jika ada kesempatan, kita bimbing mereka, kita beri arahan untuk berbuat kebaikan, mengajak mereka untuk masuk Islam. Adapun loyal kepada mereka, menjadikan mereka sebagai wali, kawan, teman, sahabat, dianggap saudara, saling mencintai, apalagi sampai kemudian menolong mereka, mendukung misi-misi mereka untuk menghancurkan Islam, atau membela ajaran mereka, madhab mereka, agama mereka, membelanya, dibenarkan, ajaran mereka juga benar, ada baiknya dan seterusnya, maka pelakunya murtad. Masuk dalam walatul kuffar, wala'ul kuffar, loyalitas kepada kuffar, yang tingkatannya riddatun fil Islam, berdasarkan dalil-dalil yang telah kita dengar. Lain halnya jika dia seorang muslim mukmin melakukan muamalah yang dibolehkan seperti yang telah disebutkan tadi, jual beli dan semisalnya, atau suatu negara muslim punya hubungan bilateral dengan negeri kafir dalam perkara-perkara yang mubah, perdagangan dan semisalnya, tanpa ada rasa cinta satu sama lainnya, tanpa melakukan wala yang terlarang. Lain halnya apabila orang kafir itu harbi, apabila dia termasuk golongan kafir yang harbi, yang memerangi kaum muslimin, maka wajib diperangi dan tidak boleh muamalah dengannya, bahkan harus diperangi untuk dihentikan kemungkarannya, dihentikan kezalimannya di muka bumi. Perbedaan ini harus difahami hatta naslama min ad-dalalat. فنسأل الله السلام والعافية. أقول ما سمعتم أستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عباد الله رحمني ورحمكم الله، terkait قاعده الولاء والبراء، prinsip الولاء والبراء yang telah dijelaskan pada khutbah yang pertama. Di sana sesat yang sesat dari kalangan orang-orang yang telah membuang prinsip al-wala wal-bara, dari kalangan tokoh-tokoh sesat mubtadi', dari kalangan ikhwanul muslimin, dari kalangan tokoh-tokoh liberal, plural, yang beraliran liberalisme dan pluralisme, bahkan di antara mereka sampai pada tingkatan murtad, tingkatan zindiq, munafiq, yang tampak sekali pada statement-statement mereka memusuhi dan membenci Islam, syariat Islam, pelecehan terhadap syiar-syiar Islam, pelecehan terhadap syariat dan yang lainnya. Berawal dari tidak adanya al-wala wal-bara, sampai bahkan muncul du'at, da'i-da'i wahdatil adyan, hurriyatil adyan, wa'ufuwatil adyan. Da'i-da'i yang menyerukan persatuan seluruh umat beragama, bahwa seluruh agama itu harusnya satu, sama saja. Ya, tidak ada lagi ayat di sisi mereka, inna dina indallahil islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Itu tidak ada di sisi mereka. Semua agama sama, satu, harus umat itu satu, dipersatukan dan menyerukan hurriyatil adnan, adya hurriyat al adyan, kemerdekaan, kebebasan beragama, meluk agama apa saja, semuanya selamat, semuanya benar, semuanya baik. Dan menyerukan ukhuwat al-adyan, persaudaraan, bahwa semuanya sebenarnya saudara, bersaudara satu sama lainnya. Seluruh umat Islam dan umat-umat kafir itu bersaudara semuanya, saling mencintai satu sama lainnya. Nas'alullah salam wal-afiyah. Dan ini adalah hal yang tidak sulit bagi orang-orang yang telah berpemikiran liberalisme dan pluralisme, yang memang menganut kebebasan berpikir, kebebasan berkreasi dalam agama, dalam syariat. Nas'alullah assalamu al-afiyah. Sebaliknya, di sana ada orang-orang golongan yang sesat lainnya yang ekstrim, tidak adil dalam menerapkan al-wala wal-bara' dan tidak mengamalkan adillah dalil-dalil dari Al-Quran As-Sunnah. Mereka pun ekstrim dan melampaui batas. Dari kalangan orang-orang yang merusak citra Islam dan kaum muslimin. Dari kalangan khawarij. Yang di era kita mereka dikenal dengan kaum teroris. Dengan radikalisme mereka. Yang mengkafirkan kaum muslimin semata dengan melakukan satu dosa besar, mereka mengeluarkannya dari Hizbullah dan digabungkan dalam Hizbus Syaitan, kemudian dihalalkan darahnya, hartanya dan kehormatannya. Bahkan mengkafirkan negeri-negeri yang punya hubungan damai dengan negeri kafir, padahal itu dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam pada Sulhul Hudaybiyah. Untuk maslahat Islam dan kaum muslimin. Dalam jangka waktu tertentu, bukan selamanya. Sampai kaum muslimin memiliki kekuatan. Dan kemampuan menghadapi Hizbus Syaitan. Mereka menganggap itu loyalitas yang telah menggugurkan keislaman sehingga dikafirkan. Sehingga mereka ekstrim memperlakukan kaum muslimin sendiri, apalagi orang-orang kafir, meskipun tidak sampai pada tingkatan harbi. Di antara orang kafir ada yang golongannya adalah mu'ahad, dia warga negara negeri kafir yang punya perjanjian damai dengan negeri muslim, yang tidak boleh dizalimi, tidak boleh diganggu, disakiti. Ataukah dia termasuk zimmi, orang kafir yang hidup di bawah wilayah pemerintahan kaum muslimin, tunduk dalam aturan kaum wilayah pemerintahan kaum muslimin. Penguasa, pemerintah adalah muslimun dan mereka hidup di bawah wilayah pemerintahan Islam. Dan mereka tunduk dan bayar jizyah. Ataukah orang kafir dari negeri kafir yang masuk ke negeri Islam dengan jaminan keamanan, berstatus musta'man. Tiga golongan ini bukan harbi, bukan golongan kafir yang boleh diperangi, yang boleh dizalimi. Ya, telah datang ancaman dari Nabi alaihissalam bagi orang-orang yang mendzalimi mereka. Kita muamalah dengan mereka dengan cara yang adil pada muamalah yang dibolehkan, namun dalam hati kita tetap kita anggap mereka musuh, kita membenci mereka, kita berlepas diri dari mereka. Tidak boleh berkawan, berteman dan bersahabat dengan mereka, tetapi tidak menghalangi kita muamalah dengan cara yang adil, jual beli dan yang lainnya. Kita tidak boleh mendzalimi mereka. Ini syariat Islam yang sempurna. Golongan khawarij, teroris, radikal tersebut ekstrim dalam hal ini. Wal wasat, yang pertengahan yang adil adalah ahlus sunnah wal jamaah. Fahum khawasu hizbillah. Mereka adalah golongan khusus yang terbaik, yang terpilih, yang termasuk dalam Hizbullah. Mereka lah yang senantiasa bermaukif, bersikap dan berucap selalu adil berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, tidak mengurangi dan tidak juga berlebihan melampaui batas, tidak mengurangi dan tidak ekstrim. Satu masalah terkait momen kita di akhir tahun yang merupakan tahun miladi Masehi dan bukan tahun Islam. Tahun Islam, tahun yang syar'i adalah tahun Hijri, Hijriyah. Yang awal hitungannya mulai dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, yang kemudian pada masa khilafah Umar bin Khattab ditetapkan dimulai awal tahunnya dengan Al-Muharram. إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. Jumlah hitungan bulan di sisi Allah yang telah tertera dalam Al-Lahul Mahfuz 12 bulan dalam setahun, yaitu Hijriyah. Adapun Miladi yaitu Masehi, maka ini tahunnya orang-orang kafir. Dan kita sekarang berada di penghujung tahun ini. Sebagai peringatan terkait dengan prinsip Al-Wala Al-Bara yang telah kita dengar, maka tidak boleh bagi siapapun yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang mencintai Allah dan Rasulnya, yang membenci dan memusuhi kekufuran dan orang-orang kafir, ridha dengan acara-acara mereka. Oleh karena itu tidak boleh mengucapkan selamat tahun baru Masehi, apalagi ikut merayakannya, haram. Barang siapa melakukannya, dia telah terjerumus dalam dosa yang besar. Apalagi jika mengucapkan selamat atau bahkan ikut merayakan perayaan-perayaan kufur mereka di akhir tahun ini, Natal dan semisalnya. Kata Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam Ahkam Ahli Zimmah, hal itu haram bil-ittifaq. Haram berdasarkan ittifaq, kesepakatan ahlul ilm, ulama. Karena itu artinya ridho dengan kekufuran. Perayaan-perayaan besar yang merupakan perayaan-perayaan khas agama mereka, itu kekufuran mereka, syiar-syiar mereka, ikut mengucapkan selamat saja menunjukkan berarti ridho dengan itu. Apabila seseorang selamat dari kekufuran, kata Ibn Qayyim, jika dia melakukan itu, apabila dia selamat dari kekufuran, maka dia tidak selamat dari dosa. Yakni dikhawatirkan dia jatuh dalam kemurtadan. Sebagaimana kata Ibn Uthaymin rahimahullah, ini wajib kita waspadai. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yahfadha dinana wa syar'ana, wa an yahfadha al-Islam wal muslimin, wa an yu'izzahum fi hadhihi baldata wa fi jami'i buldan al-muslimin, wa an yudhilla al-kufr wal kuffar wal syirk wal musyrikin. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.